Raja Bandung, 1476 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah di kesempatan Jumat sore hari ini kita kembali bertemu dalam kajian ilmiah pembahasan kitab Qaulul Mufid ala Kitabi Tauhid yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah, langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Jalan Wastu Encana 27, Kota Bandung. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi bersama beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan untuk Al-Ustaz. Dan di sesi interaktif nanti, sesi setelah materi yang beliau sampaikan, silakan Anda bisa bertanya kepada Al-Ustaz di 0218236543 untuk Tuan Alfon, atau dengan pesan singkat di 0819896543. Demikian khotbah Islam, kita langsung saja simak dan ikuti materi bahasan, dan kepada Al-Ustaz Fadil Tafadol Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Al-Bayan Cianjur, RIS Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Berau, dan juga Pontianak, para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan pemirsa melalui YouTube dan Facebook di channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan masalah tauhid. Kita sudah selesai membahas tentang hukum gambar. Kita lanjutkan ke bab baru, bab maja'a fi kathratil halif. Bab yang menjelaskan tentang banyak bersumpah. Sumpah maknanya adalah ta'kidus syai bidzikri mu'adzamin bisighatin makhsusin bi ahadi hurufil qasam wa hiya al ba wal wa wal ta. Sumpah itu artinya menguatkan sesuatu atau menegaskan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan dalam pandangan orang yang bersumpah dengan lafad khusus. Kalau dalam bahasa Arab, dengan menggunakan salah satu di antara tiga huruf qasam, wa, ba, atau ta. Dan inilah yang disebut dengan huruf qasam atau huruf sumpah, dan berfungsi menjarkan atau mengkhafadkan isim yang dimasuki oleh huruf-huruf ini. Istilah-istilah tadi istilah nahu, enggak bisa diterjemahkan. Huruf qasam, huruf sumpah itu wau, ba, atau ta. Isim itu maksudnya bukan jimat. Kata benda yang datang setelah huruf-huruf tadi itu harus dibaca i, tidak boleh a atau u, seperti wallahi, wal asri, wal laili, wal qamari, wasyamsi, maka maknanya adalah sumpah. Wallahi demi Allah, wal asri demi asar, wasyamsi demi matahari, dan seterusnya. Apabila dibacanya rofa atau nasab dengan dhammah atau fathah, wallahu atau wallaha, maka bukan sumpah namanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Wa di sana bukan huruf sumpah, disebutnya waw isti'naf, waw di permulaan kalimat, tidak memiliki fungsi apa-apa. Tapi kalau sumpah harus wallahi atau tallahi atau billahi, tiga-tiganya dengan arti demi Allah. Itu dalam bahasa Arab. Makanya kalau umpamanya orang yang faham ilmu nahu ngobrol dengan yang tidak faham ilmu nahu, bisa menipu dia. Kamu mau sumpah, mau apa sumpah? Wallahu. Wallahu bukanlah sumpah, tapi dan Allah, bukan demi Allah. Tapi jangan dipakai ya nanti. Ini salah satu contoh. Jadi sumpah maknanya adalah menekankan sesuatu atau menegaskan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh si pelaku sumpah. Bagi seorang muslim, yang diagungkan oleh seorang muslim siapa? Allah. Hanya Allah satu-satunya. Dengan mengatakan wallahi. Oleh karena itu di dalam sumpah terkandung pengagungan. Kepada siapa? Kepada yang namanya disebut di dalam sumpah. Kalau orang mengatakan wallahi, berarti dia mengagungkan nama Allah. Allah yang begitu agung dalam pandangan seorang muslim dijadikan taruhan, jaminan tentang benarnya apa yang diomongkan oleh orang tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, bersumpah mengandung makna pengagungan. Kepada siapa? Kepada nama yang disebut dalam sumpahnya. Berdasarkan hal itulah, maka terlarang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dengan menyebut demi Rasulullah, demi malaikat Jibril, demi Ka'bah, demi langit dan bumi. Karena di dalam hal-hal tadi terkandung pengagungan kepada yang namanya disebut. Ada enggak orang yang bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah? Ada banyak. Itu karena ketidaktahuan. Kadang-kadang disatukan demi Allah, demi Rasulullah. Itu tidak boleh karena menyamakan pengagungan kepada Allah dengan pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu terlarang. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, berarti dia telah syirik, telah menduakan Allah dalam hal mengagungkan. Inilah alasannya kenapa kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Satu-satunya nama yang disebut dalam sumpah kita hanyalah nama Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah makna sumpah. Sumpah berarti menegaskan sesuatu, menekankan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh si pelaku sumpah. Kenapa ini dibahas dalam bab tauhid? Adakah kaitannya? Tentu saja kuat. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika membahas bab ini, beliau menyatakan wa munasabatul bab li kitab tauhid. Keterkaitan bab ini dengan masalah tauhid, keterkaitan masalah sumpah dengan tauhid adalah anna kathratal halif billah yadullu ala annahu laisa fi qalbil halif min ta'dhimillah ma yaqtadi haibatil halif billah wa ta'zimullahi ta'ala min tamami tauhid. Terlalu banyak sumpah, sumpahnya diobral, dimurah mareh, dipermurah gitu ya. Memperbanyak sumpah, mengobral sumpah, menunjukkan bahwa di dalam hati orang yang bersumpah ini sudah berkurang rasa pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mengagungkan Allah termasuk di antara kesempurnaan dari tauhid. Maka bab yang kita akan bahas ini yang berjudul Maja'a fi kathratil halaf, jadi bab yang menjelaskan banyaknya bersumpah, maknanya adalah terlarang memperbanyak sumpah dan mempermudah sumpah. Adapun larangan itu tertuang salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 89. Allah berfirman, wahfadhu aimanakum, dan peliharalah sumpah-sumpah kalian. Ayat ini oleh Allah diterangkan dalam konteks menjelaskan kafarat sumpah. Awalnya menjelaskan tentang apabila sumpah terus dilanggar ada kafaratnya. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan wahfadhu aymanakum, jaga, pelihara oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Apa maknanya? Maknanya adalah di dalam sumpah yang dilanggar ada 3 poin. Poin pertama adalah sumpah itu sendiri. Poin kedua adalah pelanggaran terhadap sumpah. Poin yang ketiga, kafarat terhadap sumpah yang dilanggar. Inilah yang kita bahas. Adapun kalau seorang bersumpah lalu isi sumpahnya tidak dilanggar, enggak ada masalah. Itu sesuatu yang bagus, bersumpahnya bagus karena mengagungkan nama Allah. Terus pelaksanaan dari isi sumpah itu juga bagus, tidak ada masalah. Itu tidak perlu dibahas. Yang perlu dibahas adalah bila seseorang bersumpah lalu isi sumpahnya dilanggar, maka ada kafarat. Ini yang kita akan bahas. Adapun bersumpah terbagi kepada 2 bagian dilihat dari segi waktu sumpah. Pertama, kalau bersumpah terhadap kejadian yang telah berlalu, kemarin, minggu yang lalu, 2-3 hari yang lalu, tahun lalu, bersumpah tentang peristiwa yang sudah berlalu, maka tidak ada kafarat. Umpamanya menyatakan, demi Allah, 3 hari yang lalu saya berangkat ke Jakarta umpamanya dengan menggunakan sumpah demi Allah, tapi dipergunakan untuk menguatkan berita yang telah lalu. Ini tidak ada kafarat apa-apa. Kalau dia benar bahwa benar 3 hari yang lalu pergi ke kota lain lalu dikuatkan dengan sumpah, maka tidak ada masalah. Dia tidak berdosa dan dia berpahala karena sudah mengagungkan Allah dengan sumpahnya. Adapun sekarang kalau dusta, 3 hari yang lalu dia tidak kemana-mana, diem di rumah ngumpet, HP dimatikan karena ada yang mau nagih debt collector atau kawannya yang dia berhutang ke kawannya itu. HP dimatikan, gak bisa dihubungi, SMS, WA, BB, semua medsos yang dia miliki tidak bisa dihubungi. Lalu setelah 3 hari bertemu, kemana? 3 hari yang lalu saya ke Jakarta. Masa ya? Demi Allah saya ke Jakarta, padahal ngumpet. Apakah dia melanggar sumpah? Dia tidak melanggar sumpah. Tapi dia berdusta dan kedustaannya dikuatkan dengan sumpah. Maka dia berdosa. Tapi tidak ada kafarat apa-apa. Karena itu bukan pelanggaran terhadap sumpah. Itu hanyalah berdusta dengan dusta yang dikuatkan dengan sumpah. Adapun sumpah yang ada kafarat hanyalah sumpah untuk kejadian yang akan datang, untuk nanti, untuk besok, untuk dua hari lagi, untuk minggu depan, dan seterusnya. Sebagai contoh, demi Allah, besok kalau ada tabligh akbar, saya akan datang kalau tidak ada uzur. Demi Allah, dia sudah bersumpah untuk kejadian yang akan datang besok. Ternyata besoknya tidak ada uzur apa-apa. Hujan tidak, sakit tidak, cuma malas. Ah, dipikir-pikir malas, kebayang kalau tabligh akbar itu 2 jam, parkirnya susah, jalanan macet, nanti kecegat hujan pulangnya, duduk 2 jam tanpa nyender, kebayang pinggang bakal panas gitu ya. Males ah, akhirnya dia tidak jadi datang. Padahal sudah apa? Sudah bersumpah. Berarti dia melanggar sumpah atau tidak? Ya, dia melanggar sumpah. Maka dia terkena kewajiban untuk membayar kafarat. Apa kafaratnya nanti akan kita terangkan, ya. Bolehkah bersumpah untuk sesuatu yang didasarkan pada dzan? Dia tidak yakin, tapi menyangka dengan prasangka kuat, dan prasangkanya ini dikuatkan dengan sumpah, ternyata tidak benar. Bolehkah? Maka dijawab boleh, berdasarkan banyak dalil tentang hal ini, dan tidak ada kafarat bagi orang itu. Seberi contoh, pada waktu Ramadan saum, seorang sahabat melanggar larangan pada waktu saum di siang hari. Bisa ketebak gak larangan yang dilanggar apa? Melakukan hubungan dengan istrinya. Dia datang, lalu dia menyatakan, halaktu ya Rasulullah. Aduh, celaka aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ma ahlakaka, apa yang membuat kamu dibinasa? Dia menyatakan, aku menggauli istriku di siang hari pada bulan Ramadan. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampukah kamu membayar kifarat dengan cara saum 2 bulan berturut-turut? Tidak mampu. Mampu enggak kamu membebaskan budak? Tidak mampu. Mampukah kamu memberi makan 60 orang fakir miskin? Juga tidak mampu. Bayangkan, enggak punya kemampuan apa-apa tapi berani melanggar. Lalu Nabi SAW masuk ke dalam, mengambil sekantung kurma, lalu diberikan kepada orang itu, berikan kepada orang miskin di daerahmu. Dia bilang apa? Wallahi la ahada afqaru minni, demi Allah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada aku. Apa dia yakin? Enggak yakin. Tapi berdasarkan ghalabatudzan itu dugaan terkuat bahwa dia mungkin paling miskin, dan dia mengukuhkan itu dengan sumpah. Wallahi ya Rasul, demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin di kampungku daripada aku. Aku orang termiskin di kampungnya. Nah, dan Nabi SAW kemudian tertawa, kalau begitu nafkahkan ini untuk istrimu. Apakah orang itu yakin bahwa dia orang yang paling miskin? Tidak yakin. Tapi berdasarkan dzan, sangkaan, dan sangkaannya kuat, maka ini diperbolehkan dan tidak harus membayar kifarat. Jadi yang harus membayar kifarat itu adalah yang sumpah yang dilakukan untuk masa-masa yang akan datang. Adapun sumpah berdasarkan dzan dibolehkan, dan apabila isi sumpahnya tidak kejadian, maka dia tidak terkena kifarat apa-apa. Sebagai contoh, kita janji dengan kawan, besok hadir ya di tabligh akbar. Iya. Pagi-paginya sudah ada WA, nanti saya insya Allah akan ada di Masjid Al-Ukhwah jam 9. Akhirnya kita bilang ke kawan-kawan, si Zaid yang tadi kawan kita itu namanya Zaid, dia akan datang. Masa demi Allah dia akan datang jam 9? Dia berani menyatakan demi Allah karena berdasarkan apa? Dugaan kuat. Dia sudah dapat WA, sudah janji besok jam 9 akan datang. Makanya dia menyatakan si Zaid besok akan datang jam 9. Benar gitu? Demi Allah benar. Ternyata Zaid tidak jadi datang. Maka apakah dia tidak kena kafarat atau tidak? Ulama ikhtilaf. Tapi yang lebih kuat kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dia tidak terkena kafarat karena berdasarkan dzan. Jadi yang terkena kafarat sumpah adalah sumpah untuk masa yang akan datang dan secara sengaja dilanggar. Dan inilah salah satu di antara makna wahfadhu aymanakum. Peliharalah sumpah-sumpah kalian. Adapun yang dimaksud dengan memelihara sumpah, ada 4 poin. Yang pertama, jangan memperbanyak sumpah. Kenapa? Karena tadi dikatakan memperbanyak sumpah, mengobral sumpah, berarti menganggap remeh, menganggap rendah terhadap pengagungan kepada Allah. Sesuatu yang bersifat sangat mahal, luhur, agung, sangat berharga dalam pandangan kita, tentu saja kita pelihara, kita jaga ya. Tidak hanya masalah itu, termasuk urusan dunia, barang-barang yang harganya mahal kita jaga. Kita tidak sembarangan keluarkan, kan gitu ya. Termasuk pengagungan kepada Allah melalui sumpah. Tidak terlalu diobral, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Karena berisiko. Apa resikonya? Resikonya bisa bohong kalau sumpah itu untuk masa yang lalu, dan bisa dilanggar kalau sumpahnya untuk masa yang akan datang. Maka jangan terlalu banyak bersumpah. Ini makna memelihara sumpah yang pertama. Kedua, wa idza halaftum fala tahnathu. Kalau kalian sudah kadung bersumpah, sudah terlanjur bersumpah, jangan coba-coba dilanggar. Kalau dilanggar apakah dosa atau tidak? Ini dirinci. Kadang-kadang melanggar sumpah dianggap bagus, tapi resikonya harus ditunaikan, yaitu kafarat. Kok bisa dianggap bagus melanggar sumpah? Iya, kalau melaksanakan sumpah tersebut menimbulkan madarat, langgar saja. Apalagi isi sumpahnya buruk, jelek. Seperti umpamanya kita sakit hati oleh kawan kita, atau kita tersinggung oleh kawan kita dengan ucapannya, dengan perilakunya, dengan status yang dia bikin di medsos. Itu dikatakan secara umum, tapi kita menyangka GR kita ditujukan ke kita. Marah kita, lalu kita bersumpah, demi Allah saya tidak akan mau lagi ngomong sama dia. Isi sumpahnya bagus apa jelek? Jelek. Karena tidak bicara terhadap sesama muslim itu baik apa buruk? Pilihannya bukan baik apa buruk. Buruk apa jelek? Dua-duanya ya buruk ya jelek. Syariat melarang. La yahilul muslim ayahjur akhahu fauqa thalathi layalin. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya. Menghajar itu mendiamkan, memusuhi, tidak ngajak bicara selama 3 hari. Kalau tidak halal apa maknanya? Haram. Dosa apa tidak? Dosa. Dan kalau mendiamkannya selama 1 tahun, besarnya dosa memusuhi sesama muslim 1 tahun itu sama dengan membunuhnya. Man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafkid dammi. Siapa orang yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, itu sama saja dengan mengocorkan darah dia, sama dengan membunuhnya. Kecil apa besar dosanya? Gede banget, bingit segedenya. Makanya bersumpah untuk tidak menegur sesama muslim, berarti isi sumpahnya jelek apa buruk? Ya jelek ya buruk, gak ada kebaikan. Maka langgarlah sumpahnya, tapi bayar kafaratnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, yang beliau berkata kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Idza halafta 'ala yaminin faraaita ghayraha khairan minha fakaffir 'an yaminik wa'til ladzi huwa khair." Bila kamu bersumpah dengan sebuah sumpah, lalu kamu melihat melanggarnya lebih baik daripada melaksanakan isi sumpahnya, maka bayar kifarat sumpahnya dan lakukanlah yang lebih baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagai contoh, kalau umpamanya kita bersumpah untuk memberi bantuan kepada ikhwan yang kesulitan, kita ketemu yuk besok di mana, di masjid, di Tabligh Akbar. Duh, saya nggak bisa karena saya harus mencari uang untuk bayar hutang. Emang berapa hutangnya? 100 ribu. Udah, ngaji ajalah, nanti besok saya beri 100 ribu, nggak akan lebih. Betul gitu? Wallahi demi Allah saya akan beri kamu 100 ribu, gak akan lebih dari 100 ribu. Besoknya ketemu orang itu dalam keadaan keringat bercucuran, nafas tersengal-sengal, lidah menjulur-julur karena kehausan. Tuh, kamu kok kayak gitu? Saya lari tadi, jalan kaki terus lari, takut kesiangan. Kenapa? Gak punya ongkos sama sekali. Akhirnya kita mikir, kalau dikasih hanya 100 ribu, dia hanya bisa bayar hutang, tapi gak bisa pulang pakai ongkos, akan lari lagi, akan ngelel-ngelel lagi nanti. Padahal kita sudah bersumpah, demi Allah saya tidak akan ngasih lebih dari 100 ribu. Akhirnya kasihan, langgar sumpahnya, beri dia lebih dari 100 ribu, 500 ribu atau 1 juta kayak terserah gitu ya. Maka melanggar sumpahnya dianggap lebih baik daripada melaksanakan langgar sumpahnya tapi bayar kifaratnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Samurah tadi, bila kamu bersumpah dengan sebuah sumpah lalu kamu melihat melanggarnya lebih baik daripada melaksanakannya, langgar sumpahnya dan bayar kifaratnya. Berdasarkan hal itulah, maka melanggar sumpah tidak selalu dosa. Tergantung isi sumpah. Kalau isi sumpahnya bagus, maka wajib dilaksanakan. Tapi kalau isi sumpahnya jelek, maka wajib dilanggar tapi bayar kifaratnya. Sebagai contoh, qala rajulun wallahi la'u'inanna fulanan 'ala syai'in muharram. Seseorang berkata, demi Allah, aku akan membantu si fulan untuk melakukan sesuatu yang haram. Contohnya umpamanya, besok saya kalau ketemu kawan saya akan ngasih rokok satu bungkus. Halal apa haram? Haram. Besok, malamnya dia dengar di ceramah yang membahas tentang rokok, ulu-ulu rokoknya haram, gak boleh. Tapi saya sudah bersumpah, demi Allah, saya akan berikan satu bungkus rokok besok. Laksanakan atau tidak sumpahnya? Jangan dilaksanakan, langgar sumpahnya, jangan berikan rokok. Karena apa? Karena itu sama dengan ta'awun alal ithmi wal udwan. Dan itu dilarang oleh Allah. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Janganlah kalian saring tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Langgarlah sumpahnya tapi bayarlah kafaratnya. Ya. Dan ini termasuk salah satu di antara makna wahfadhu aimanakum. Jaga sumpah-sumpah kalian. Makna menjaga sumpah, jangan sampai melanggar itu sumpah. Kecuali melanggarnya lebih baik daripada melaksanakannya, maka dibolehkan, bahkan bisa diharuskan melanggar sumpah tersebut. Inilah poin yang kedua, yang termasuk dalam memelihara sumpah. Yaitu jangan dilanggar, kecuali melanggarnya lebih baik. Ketiga, makna ketiga memelihara sumpah adalah idza halaftum fahanathum fala tatsrukul kafarah. Kalau kamu bersumpah lalu kamu langgar sumpahmu, maka bayar kifaratnya. Jangan engkau melewatkan, meninggalkan untuk membayar kifarat. Sehingga memelihara sumpah mencakup makna membayar kafarat sumpah bila sumpahnya dilanggar. Apakah kafarat sumpahnya? Kafarat sumpahnya pertama, memberi makanan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian. Apa menunya? Menunya adalah menu rata-rata dari makanan yang biasa kita makan. Dalam sebulan, menu yang kita makan kan gak tetap ya. Tidak tempe dan tahu terus, tidak daging terus-terusan kan gitu. Kadang ada dagingnya, kadang ada tempe tahunya, kadang ada mie instan aja gitu kan. Maka berikan 10 orang fakir miskin makanan dengan menu pertengahan. Dirata-ratakan saja. Kadang daging, kadang tempe tahu. Pertengahannya apa? Pindang atau telur gitu ya. Ini sendirilah, diperhitungkan sendiri ya. Atau pakaian, atau membebaskan budak atau hamba sahaya. Jadi ada tiga alternatif secara takhyir, boleh kita pilih yang mana saja. Pertama, memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Kedua, memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Dan yang ketiganya adalah membebaskan budak. Bukan budak letik. Anak kita budak, kalian bebas karena bapak melanggar sumpah. Bukan begitu. Budak di sini hamba saya yang sekarang mah tidak ada ya. Apa yang menjadi dalil? Yang menjadi dalil adalah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Allahu Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, walakin yu'akhidhukum bima aqaddumul aiman fakafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kata Allah, akan tetapi sumpah-sumpah yang kalian langgar hendaklah membayar kifaratnya. Adapun kifaratnya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin dengan menu pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Silakan pilih salah satu. Mau beri pakaian mangga, mau ngasih makanan silakan, mau membebaskan budak atau hamba sahaya juga boleh. Bagaimana kalau tiga-tiganya tidak mampu? Membebaskan budak enggak punya budak. Aya ge budak leutik. Memberi makan 10 orang fakir miskin, jangankan ngasih orang 10 orang fakir miskin untuk makan sehari-hari aja, dahar isuk henteu sore. Mananya pagi makan sore enggak. Koreh-koreh cok. Mana koreh-koreh cok itu, nyari rizkinya juga dadakan, serabutan. Ada yang nyuruh kerja dia bisa makan, enggak ada yang nyuruh kerja dia enggak punya apa-apa. Untuk diri dan keluarganya aja susah, apalagi untuk memberi orang lain. Ngasih makanan tidak mampu, ngasih pakaian tidak mampu, membebaskan hamba saya enggak punya hamba saya. Apa yang harus dia lakukan? Allah berfirman, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mampu melakukan tiga opsi tadi, hendaklah dia saum tiga hari. Sebagian ulama menyatakan tiga hari berturut-turut, sebagian lagi menyatakan tidak. Tidak harus berturut-turut. Allah menyatakan, dzalika kafaratu aimanikum, itulah kafarat bagi sumpah-sumpah yang kalian langgar idza halaftum. Wahfadhu aimanakum, maka pelihara oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Jadi memelihara sumpah mencakup 4 poin. Yang pertama adalah jangan sampai banyak bersumpah. Yang kedua, kalau isi sumpahnya baik, jangan dilanggar. Kalau isi sumpahnya buruk, maka langgarlah. Yang ketiga, kalau sumpah tadi dilanggar, maka bayarlah apa? Kifaratnya. Apa kifaratnya itu? 3 opsi. Pertama, memberi makan berapa orang? 10 orang fakir miskin. Kedua, memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Bukan satu nih bagi 10. Bukan. Hiji sewang. Satu-satu. Yang ketiga apa? Membebaskan hamba sahaya. Kalau ketiga-tiganya tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Saum 3 hari. Sebagian ulama menyatakan itu berturut-turut, sebagian lagi tidak, ya. Tapi lebih utama untuk berturut-turut. Itulah 3 makna wahfadhu aimanakum. Adapun yang keempat. Makna yang keempat, wahfadhu aimanakum, pelihara oleh kalian sumpah-sumpah kalian, adalah alla yahlifa bighairillah. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sammal qasam bighairillahi halafa. Yaitu tidak bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, terlarang. Tidak boleh menyebut di dalam sumpahnya nama malaikat Jibril, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama atau Ka'bah atau langit dan bumi atau siapapun. termasuk demi ayahku, demi ibuku. Tidak boleh. Nabi SAW menyatakan, man halafa biwairillah faqad asyraka au kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah berbuat syirik atau telah berbuat kufur. Kenapa? Karena di dalam sumpah terkandung pengagungan terhadap nama yang disebut di dalam sumpahnya. Dan pengagungan hanya boleh dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Gak boleh juga digabung. Orang tuh saking ingin dipercaya omongannya, sumpahnya gak cukup demi Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Kan ada yang begitu ya. Disangkanya itu bagus. Disangkanya itu lebih afdol, lebih utama. Padahal itu justru keliru, salah. Tidak boleh kita bersumpah dengan menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama malaikat Jibril, apalagi disebut nama. Saya mah sumpah naga demi Allah, demi malaikat Jibril, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi langit dan bumi, demi ayah dan ibuku. Itu syirik. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena sudah kita terangkan, di dalam sumpah terkandung pengagungan kepada nama yang kita sebut di dalam sumpah kita. Maka tidak boleh kita menyebut nama selain Allah dalam sumpah kita. Itulah empat kandungan makna dalam ayat wahfadhu aymanakum. Pelihara, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, ini baru mukaddimah tentang sumpah. Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu ada beberapa di antaranya. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasab." Akhrajah. Kata Nabi SAW, sumpah itu manfaqatun lis-sil'ah. Makna manfaqatun artinya tarwijun lis-sil'ah. Itu memperlancar proses jual beli, mempermudah. Karena si pembeli yang tadinya tidak bermaksud membeli, tapi dengan sumpah si penjual jadi mau membeli. Dan yang dimaksud sumpah di sini adalah sumpah palsu, sumpah bohong, sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad, al-yaminul kadzibah. Sumpah palsu bisa memperlancar transaksi jual beli. Umpamanya, "Mang, ini buah nih, mangga 1 kilo berapa?" 20.000. Ditawar 10.000 aja. Dari sananya juga 18.000, saya mah cuma ngambil 2.000, ongkos capek, demi Allah tah sumpahnya juga. Jadi orang yang tadinya ya mau menawar-nawar dengan ribet atau kadang-kadang gak akan beli kemahalan, tapi dengan semua, dari sana modalnya 18.000, dia ngambil 2.000, ya pantas lah akhirnya, ya sudahlah beli 1 ton umpamanya. Itu terjadi apa tidak? Iya, terjadi. Padahal modalnya dari sana 5.000. Dia jual 20, dia ambil berapa keuntungannya? 15.000. Itu sumpah palsu, ya. Jadi bisa memperlancar, tapi mamhaqatun lil kasab, tapi mamhaqah lil kasab. Yang dimaksud dengan mamhaqah lil kasab adalah mutlifatun lahu, membuat kasabnya, usahanya mutlifah. Mutlifah maknanya bisa hissi, bisa juga maknawi. Mutlifah itu rugi. Mutlifah itu bangkrut. bisa dengan cara hissi. Hissi itu dengan kejadian yang real, yang nyata, dengan cara umpamanya mungkin tokonya, warungnya terbakar, kebakaran. Atau dengan cara tidak terbakar tapi salah satu anggota keluarganya ditimpa penyakit yang mengeruk uang dia ke rumah sakit. Terus sembuh enggak? Atau dirampok. Atau ditipu orang. Uangnya habis. Ini makna mutlifatun lahu. Karena nipu tadi. Karena bersumpah palsu tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, wal ittilafu maknawi. Ittilaf maknawi maknanya bi an yanzi'allahu al-barakah min mali fala yantafi'u bihi la dinan wala dunyan. Wa kam min insanin indahu malun qalilun lakin nafa'ahu Allahu bihi wa nafa'a ghairahu wa man wara'ahu. Wa kam min insanin indahu amwalun lakin lam yantafi biha. Sara wal'iyadu billah bakhilan ya'ishu 'ishatal fuqara wa huwa ghani li'annal barakah qad muhiqat. Yang kedua, bangkrut maknawi. Dalam arti Allah mencabut barakah dari hartanya, sehingga hartanya tidak bermanfaat untuk dia, baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Betapa banyaknya orang yang punya harta sedikit, tapi manfaat bagi diri, manfaat bagi orang lain. Dan sebaliknya betapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, tapi gak manfaat baik bagi diri ataupun orang lain, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Ada kisah seorang dokter cerita ke saya nih. Datang seorang kaya raya, membawa anaknya. Anaknya ini punya penyakit yang sangat aneh. Dia ini super aktif. Dan dia sendiri tidak mau aktif seperti itu. Kelelahan, tapi gak mau diem. Kelelahan, terus aktif. Lari ke sana, jungkir, wah ngomong gitu. Sampai dia lelah, capek gitu. Ingin berhenti tapi gak bisa. Anaknya itu. Dia baru berhenti kalau kepalanya dibenturkan ke tembok. Dia lari, bleng, tek, baru berhenti. Setelah itu tidur. Tapi begitu bangun aktif lagi begitu terus. Sudah dibawa ke dokter manapun tidak sembuh. Datang ke salah satu dokter senior dan dia muslim. Suka ngaji ke kita. Rahimahullah sudah meninggal ya. Sang dokter ini menyatakan. Anda muslim? Iya. Harta Anda banyak. Sudah keluar zakatnya? Belum. Apa itu zakat? Enggak tahu. Tapi saya suka nyumbang. Nyumbangnya begini, gak seberapa. Gini Pak, uang Bapak ini gak akan cukup untuk mengobati anak Bapak. Lebih baik infak sodakoh saja. Semoga Allah yang mengatur semua apa proses kehidupan ini nanti akan memberikan solusi. Karena secara medis itu gak bisa atau susah lah gitu. Sudah, sekarang obati secara syar'i. Banyak keluar infak zakat sodakoh. Coba belajar sholat, coba belajar Islam. Akhirnya dia lakukan. Dia infakkan miliaran hartanya membangun masjid. Apa yang terjadi? Anaknya benar-benar sembuh. Berhenti itu dari penyakitnya itu. Begitu cara Allah Azza wa Jalla mencabut atau mengambil harta orang. Tidak dengan dalam bentuk kebakaran, dalam bentuk ditipu orang, dalam bentuk dirampok orang, tapi dalam bentuk yang lain yang menyebabkan dia tersedot hartanya tanpa ada manfaat. Dan begitu hartanya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sesuai dengan aturan syariat, Allah memberikan solusi. Berdasarkan hal itulah maka, ya, apa yang dilakukan oleh para pedagang yang bersumpah palsu untuk membuat dagangannya laku akan menyebabkan kebangkrutan baik hissi ataupun maknawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sumpah palsu bisa memperlancar transaksi tapi bisa menghapus barokah dari usaha. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Insyaallah ikhwan, syarah dari hadis ini akan kita terangkan di Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini waktu kita terbatas karena maghrib tidak begitu lama lagi ya, kita tersisa beberapa saat ya. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Seperti biasa karena hari Jumat, mohon maaf pertanyaan hanya khusus untuk pendengar dan pemirsa Roja TV. Akhi Fawas di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Silakan. Khotbah Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Silakan di kesempatan pertama dari penelpon terlebih dahulu. Ya, silakan. 6. Anda yang akan bertanya. 0218236543 akan sapa kembali. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Silakan, dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak Amin dari Suklang. Pak Amin, silakan. Apa bedanya itu antara nazar dengan sumpah? Terus kafaratnya apa itu? Baik. Baik, Bapak Amin, terima kasih. Jazakallahu khairan, silakan. Ya, Mas Amin di Subang, barakallahu fik. Apa perbedaan antara sumpah dengan nazar? Sudah dijelaskan definisi sumpah tadi, ta'kidu syai bi dzikril mu'azzami bi sighatin mahsusah. Menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan. Itu sumpah. Ada lafaz demi Allah atau wallahi, ya. Adapun nazar tidak harus dikuatkan dengan sumpah, cukup dengan mengatakan saya nazar kalau saya lulus ujian saya akan infak 1 juta. Itu nazar, walaupun tidak ada sumpah demi Allah, tapi dia bernazar untuk itu, ya. Itu bedanya. Kedua, kalau dilanggar, sumpah tadi sudah diterangkan boleh dilanggar kalau melanggarnya lebih baik, tapi bayar kifaratnya. Adapun nazar tidak ada kifarat, tapi wajib untuk ditunaikan ketika dia mampu. Umpamanya ketika dia lulus ujian dia belum mampu punya uang 1 juta, maka dia harus nunggu sampai dia mampu. Kalau ternyata dia sudah bekerja dan punya uang 1 juta, silakan infakan, maka itu menjadi wajib bagi dia sampai dia mampu. Kalau toh umpamanya tidak mampu sampai dia meninggal, maka wajib dibayar oleh ahli warisnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man mata wa alaihi siyamun falyasumhu alaihi waliyuhu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Siapa orang yang mati dan dia punya hutang saum, maknanya adalah saum nazar, bukan saum Ramadan. Adapun kalau saum Ramadan digantinya dengan fidyah. Tapi kalau umpamanya orang memiliki hutang saum nazar, dia umpamanya nazar kalau saya sembuh dari penyakit saya akan saum 3 hari. Ternyata sembuh. Sebelum ditunaikan itu saum yang 3 hari, dia keburu meninggal dengan sebab lain. Dia punya hutang saum dalam keadaan mati. Mati dalam keadaan punya hutang saum nazar, maka falyasumhu alaihi waliyuhu. Ndaklah walinya, ahli warisnya membayarkan hutang dia. Boleh oleh salah satu anaknya saum 3 hari. Boleh oleh 3 anaknya masing-masing saum 1 hari 1 hari. Jadi nazar ini tetap wajib ditunaikan ketika dia mampu, dan ketika dia mati dalam keadaan belum menunaikan nadarnya, maka harus dibayar oleh ahli warisnya. Jadi nazar itu hukum awalnya makruh, tapi kalau sudah dilaksanakan menjadi wajib ditunaikan. Dan salah satu di antara ciri orang mukmin ahli surga, yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka, dan mereka takut kepada satu hari yang keburukan di hari itu begitu merata. Jadi wajib menunaikan nazar, walaupun nazar tidak harus sumpah, dan kalau dilanggar maka bukan melanggar, nazar tetap wajib dilaksanakan. Kalau sampai mati tidak dilaksanakan dan tidak ada yang membayarkan oleh ahli warisnya, maka dia memikul dosanya yang akan ditagih di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Saya jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya, demikian Bapak Amin. Silakan di kesempatan kedua masih dari telepon, kami coba sapa kembali 0218236543. Silakan. Ya, halo. Silakan Bapak atau Ibu di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mohon maaf dikecilkan volume radio atau televisinya. Ada sedikit feedback, Bu. Silakan, dengan siapa dari mana Ibu? Dengan hamba Allah di Subang. Silakan Ibu pertanyaannya. Silakan Ibu. Dengan hamba Allah di Subang. Iya, silakan. Silakan Bu. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ada seorang anak waktu bapaknya masih hidup berjanji dia tidak akan menuntut warisan kepada bapaknya. Tapi setelah bapaknya meninggal, malah dia ingin menguasai warisan itu. Nah, itu bagaimana hukumnya menurut kalau seperti itu? Iya. Itu saja Ibu ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu di Subang kembali. Nah, Barkolofi. Nah, warisan. Nah, baik. Terima kasih Ibu pertanyaan yang diajukan. Zakir ya. Khairan, silakan Ustaz. Iya, Ibu di Subang, hamba Allah di Subang, barakallahu fik. Seorang anak ketika ayahnya masih hidup berjanji tidak akan menuntut warisan apa-apa. Tapi setelah ayahnya meninggal, dia ingin menguasai semuanya, gitu ya. Pertama, warisan itu hak anak. Dituntut atau tidak, tetap dia berhak nanti. Itu ketetapan syariat, ya. Sesuai dengan posisi dia sebagai apa. Sebagai anak nanti dilihat yang lain-lain, nanti dia kebagian sekian, sekian, sekian. Itu hak dia, mau menuntut, mau tidak, dia berhak, ya. Kalau tahu umpah dia pernah ngomong tanpa sumpah, nanti Pak kalau Bapak mati saya akan minta warisan apapun, ya, maka omongan itu tidak ada manfaatnya. Setelah ayahnya mati dia boleh mengambil haknya sebagai ahli waris dari harta warisan. Kalau ternyata dia sumpah, demi Allah Pak kalau Bapak mati saya akan ambil warisan tersebut. Ternyata setelah bapaknya mati dia ambil warisan sesuai hak dia, jatah dia, maka dia wajib membayar kafarat. Karena sudah melanggar apa? Sumpah, dan sumpahnya harus dilanggar. Karena sumpahnya tersebut madarat. Kalau ternyata umpamanya dia enggak mau ngambil, madarat, padahal ada hak istrinya dan anaknya di sana, ya. Kalau anaknya ini sudah menikah. Tapi yang jelas dia berhak. Walaupun dia dulu bersumpah demi Allah saya gak akan ngambil warisan kalau bapak mati. Setelah bapaknya mati dia ambil warisan, dia harus bayar kafarat dari sumpahnya. Apa kafaratnya tadi? Pertama ngasih makan 10 fakir miskin. Atau ini bukan gabungan tapi pilihan. Atau memberi apa? Pakaian atau membebaskan budak. Kalau tiga-tiganya tidak mampu barulah saum 3 hari berturut-turut. Nah, saum 3 hari berturut-turut ini bukan pilihan, tapi alternatif terakhir bila 3 poin awal itu gak mampu. Gak boleh umpama saking pelitnya, wah masih makan enak aja, lebih baik saum 3 hari berturut-turut. Itu mah pelit, maka gak boleh. Ya, itu hanya bagi orang yang tidak mampu. Ya, itu yang pertama. Kedua, setelah ayahnya mati dia ingin menguasai semuanya. Dia dosa karena dia mengambil harta yang bukan haknya. Dalam harta warisan peninggalan bapaknya ada hak ibunya, ada hak saudara-saudaranya, adiknya atau kakaknya. Tapi dia kuasai semuanya itu. Hak orang lain tidak dia berikan. Itu rampok itu. Maka dia berdosa dan dia memakan harta yang haram. Yang halal bagi dia hanya sesuai yang menjadi jatah dia, itu halal baginya. Walaupun dulu dia pernah berjanji gak akan ngambil, kalau umpah janjinya tidak dibarengi sumpah maka gak apa-apa. Kalau dibarengi sumpah maka harus dibayar kafaratnya. Tapi mau sumpah mau tidak, kalau dia menguasai seluruh harta warisan, hak ibunya tidak dikasihkan, hak saudaranya, adik atau kakaknya tidak diberikan, dia berdosa dan makan harta yang haram. Ya, demikian ibu di Subang tadi. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Ya, kelahiran jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari pesan singkat, ada pertanyaan Umu Budi di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah jika berjanji kemudian diingkari tetapi tidak menggunakan sumpah demi Allah, apakah itu juga harus membayar kafaratnya, Ustaz? Terima kasih jawaban dan nasihat. Iya, barakallahu fik. Seseorang berjanji tanpa dikuatkan dengan ucapan demi Allah tapi tidak bisa dilaksanakan, apakah membayar kafarat? Tidak. Tidak ada kafarat bagi janji, yang ada kafarat bagi sumpah. Dia dosa apa tidak? Tergantung. Kalau ada uzur untuk menunaikan janjinya, dia tidak dosa umpamanya. Besok ketemu, insya Allah saya akan berikan kamu uang 100.000 ya. Ya. Besoknya ketemu, ternyata tidak dikasih. Apakah dosa? Tergantung. Kalau sengaja tidak memberi, dipikir-pikir sayang 100.000. Akhirnya enggak jadi ya, sayang lebar kata orang Sundamanya, sayang eman-eman. Maka dia berdosa karena ingkar janji. Dan ini termasuk salah satu karakter orang apa? Munafik. Ayatul munafik 3. Jadi tanda orang munafik itu 3. Salah satunya adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar. Dia berdosa, tapi tidak ada kifarat apa-apa. Kifarat yang tadi hanyalah diperlukan diperuntukkan untuk yang melanggar sumpah. Ini tidak bersumpah, hanya melanggar janji, maka dia berdosa. Adapun kalau tidak ditunaikan janjinya karena ada uzur, umpamanya pas datang, pas mau memberi, aduh dompetnya hilang. Mungkin jatuh di jalan, mungkin tadi ada si cepot di angkot ngambil dompetnya. Akhirnya jangankan memberi, untuk ongkos pulang dia aja dia gak punya. Akhirnya gak jadi memberi. Ada uzur. Maka dia tidak berdosa karena ada uzur, karena di luar kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walhasil baik dia melanggar janjinya karena ada uzur atau tidak ada uzur, tidak ada kafarat baginya. Adapun kalau tidak ada uzur maka dia berdosa karena melanggar janjinya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Kelahiran jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya dari pesan singkat Ibu Ayu di Riau yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon pencerahannya, jika ada seorang ibu yang di saat marah mengatakan sumpah agar anaknya tidak menginjakkan kakinya lagi ke rumah orang tuanya tersebut, namun di hari yang sama semuanya sudah diselesaikan dengan baik dan bermaafan, apa yang dilakukan oleh ibu tersebut mengharuskan adanya membayar kafarat Ustaz atas sumpah yang telah diucapkan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, wa jazakillahu khairan. Seorang ibu saking kesalnya ke anak sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi mengizinkan rumah saya ini diinjak oleh anak saya. Iya, itu sumpahnya baik apa buruk? Buruk ya. Buruk, jelek. Apakah lebih baik dilanggar apa dilaksanakan? Langgar. Izinkan anaknya datang lagi. Buka pintu tobat bagi dia. Buka pintu maaf bagi dia. Kecelakaan anak, kecelakaan ibu juga. Kalau anak itu nanti anak menjadi anak durhaka masuk neraka, apakah ibunya akan selamat dari hal itu? Enggak. Mereka juga akan terkena dampaknya. Buka pintu maaf bagi anak, ya. Buka pintu tobat bagi anak. Dan izinkan kembali anaknya datang kepada ibunya. Jadi dia harus melanggar sumpah yang telah dia ungkapkan tadi, tapi wajib membayar kafarat. Undang 10 orang fakir miskin lalu beri makan sepuas-puasnya dengan menu pertengahan dari menu yang biasa kita makan. Atau kalau enggak, undang 10 fakir miskin kasih pakaian dengan pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari, ya. Atau kalau ada hamba saya, bebaskan satu budak. Kalau enggak mampu semua itu, saumlah 3 hari berturut-turut. Jadi kasus-kasus pelanggaran sumpah seperti yang barusan ditanyakan, kalau melanggarnya lebih baik, maka langgarlah, tapi bayarlah kafarat dari sumpah tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir ya Fawas ya. Jawaban dan nasihatnya. Yang terakhir kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Anda yang akan bertanya silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk? Baik. Sudah ada yang masuk? Silakan. Di kesempatan terakhir interaktif kita bersama Ustaz. Ya. Silakan. Belum terkoneksi. Kami angkat pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat dari Ibu Ratna di Kendari yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah hukum berjanji dengan hanya berkata insya Allah ta'ala kemudian tidak terlaksana? Apa konsekuensinya Ustaz? Terima kasih. Ibu Ratna di Kendari, barakallahu fik. Di Bandung juga ada Ibu Ratna. Jangan-jangan orang Bandung pergi ke sana sekarang. Kalau seorang berjanji dengan insya Allah tapi tidak terlaksana, ada dua jenis ini. Pertama, seseorang bersumpah demi Allah tapi diakhiri dengan insya Allah. Umpamanya demi Allah besok saya akan datang insya Allah. Ternyata besoknya enggak jadi datang, walaupun sudah bersumpah. Tapi karena diakhiri oleh insya Allah, maka tidak ada kafarat baginya walaupun tidak terlaksana isi dari sumpahnya. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau diawali atau dibarengi dengan insya Allah walaupun sumpah. Maka untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap sumpah, lebih utama, lebih bagus kalau kita mendampingi atau membarengi sumpah kita dengan ucapan insya Allah. Besok kamu mau datang? Mau datang enggak? Mau dong. Masa yang benar? Demi Allah, insya Allah saya datang. Ternyata besoknya enggak datang karena ada uzur, atau mungkin tanpa uzur, maka tidak ada kafarat apa-apa baginya. Itu kalau sumpah. Apalagi kalau tidak sumpah. Besok kita ketemuan di masjid ya, pada waktu tablik akbar. Iya, datang, saya akan datang insya Allah. Tanpa sumpah. Ternyata besoknya tidak datang, tidak ada kafarat apa-apa, ya. Oleh karena itulah maka barengi sumpah kita atau janji kita atau rencana kita dengan ucapan insya Allah. Ya,